Poin yang ke-20 kata beliau, nam bakiran wa istayqib lil ibadah wal istihad wal amal. Tidurlah di awal waktu, wa istayqib lil ibadah, dan bangunlah untuk beribadah, wal istihad wal amal, dan untuk beristihad, bersungguh-sungguh dan beramal. Ini semua kesimpulan dari bab-bab yang sudah kita bahas atau sudah kita baca, ya. Yang kedua, satu, la tata'akhkhar an salatil jama'ah fil masjid. Jangan terlambat dari salat berjamaah di masjid. Nah, dan sudah dibawakan aqwal dari a'immah, di antaranya Asy-Syaikh atau Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala, di dalam Fathul Bari beliau mengatakan bahwasanya ityanuka qabla al-iqamah tawqiruka lis-shalah. Engkau datang sebelum iqamat itu menunjukkan engkau memuliakan salat tersebut. Yang kedua-dua, yang ke-22, ihdharil ghadab wa ma yantaju anhu. Berhati-hati dari sifat marah. Rasulullah SAW sudah mengatakan la taghdab. La taghdab. Jangan engkau marah. Wa ma yantaju anhu, dan apa yang, hati-hatilah dari apa yang dihasilkan dari amarahmu. Wa idza ghadibta fasta'id billah minasyaitonir rajim. Dan apabila engkau marah, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang ke-23, ilzamis sumt. Senantiasa diam. Wala taktsur al-kalam. Jangan engkau perbanyak bicara. Artinya bicara yang tidak bermanfaat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, min husni islal mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari keindahan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Fa huwa musajjal 'alaik. Karena ucapanmu pasti akan direkam. Direkam oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kata Allah Ta'ala. Ya, dalam surah Qaf. Tidaklah terucap dari sebuah ucapan pun melainkan padanya ada raqib dan atid. Yang ke-24, iqra'il qur'ana bifahmin wa tadabburin. Bacalah Al-Quran dengan pemahaman dan tadabbur. Faham dan tadabbur. Abdurrahman, Abdu, Ibrahim, sini. Masuk. Masuk. Yang ke-24, iqra'il Quran bifahmin wa tadabburin. Bacalah Al-Quran dengan memahami dan mempelajarinya. Wasma'hu min ghairik. Dan dengarlah bacaan Al-Quran dari orang lain. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran. Wa'mal bihi, dan beramalah dengan Al-Quran. Nah, yang ke-25, la tarudat tib. Jangan engkau tolak pemberian minyak wangi dari orang lain. Wasta'mil hudaiman, dan senantiasa memakai minyak wangi. Usahakan untuk terus memakai minyak wangi, biasa memakai minyak wangi. La siyama 'inda shalah, terutama ketika salat. Ya. Yang ke-26, ista'milis siwak fa huwa mufidun jiddan. Gunakanlah siwak karena dia bermanfaat sekali. La siyama 'inda shalah, terutama ketika salat, ketika hendak salat bersiwak. Ya. Nah. Yang kedua, 7, kun syuja'an. Jadilah pemberani. Wa qulil haqqa, dan ucapkanlah al-haq, kebenaran. Walau ala nafsik, sekalipun kepada dirimu. Kenapa? Karena kebanyakan orang, dia bisa berbicara al-haq kepada orang lain, atau dia bisa menasihati orang lain, dia bisa menegur orang lain, mengingkari perbuatan kemungkaran orang lain, tetapi dia tidak bisa mengingkari kemungkaran yang dia lakukan sendiri. Ya, begitu. Maka apa? Jadilah pemberani dan ucapkan kebenaran walaupun kepada dirimu sendiri. Walaupun apa? Nanti akan menghujat dirimu sendiri. Nah, kenapa? Kalau kita berani mengatakan al-haq, kita akan dituntut untuk berbuat di atas al-haq, berbicara di atas al-haq. Nah. 28, iqbalin nasihah min kulli insan. Terimalah nasihat dari setiap orang. Ini tentunya nasihat yang memang hak. Wahdar raddaha, dan hati-hati dari menolak nasihat. Yang ke-29, i'dil baina zaujatika, berbuat adillah di antara istri-istrimu. Wa auladika, dan di antara anak-anakmu. Ini yang perlu kita jaga, ya. Karena terkadang kita apa? Tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak kita. Ada yang selalu dimanjakan, ada yang selalu diturutkan, dipenuhi keinginannya, tetapi yang lain tidak, ya. Tapi berlaku adillah. Wa fi kulli amalika, dan pada setiap amalan berbuat adillah. Yang ke-30, isbir ala adan nas wasamihhum, bersabarlah dari gangguan orang-orang dan berikan maaf untuk mereka. Hatta yusamihukallah, sampai Allah Ta'ala memaafkan dirimu juga. Ya. Yang ke-31, ahib linnasi ma tuhib linafsik, cintai apa yang dicintai untuk orang lain. Apa, cintailah untuk orang lain apa yang dicintai oleh dirimu, untuk dirimu. Kalau kita cinta suatu hal, maka kita berikan itu pula kepada orang lain. Nah, kalau kita tidak suka diperlakukan demikian, demikian juga kepada orang lain. Jangan memperlakukannya seperti itu. Demikian. Yang ke-32, akhir minas salam inda duhul wal khuruj wal liqai wa fil aswaq. Perbanyak menyampaikan, mengucapkan salam ketika masuk maupun keluar rumah, ketika berjumpa, demikian juga ketika di pasar-pasar. Ya. Nah. Kemudian yang ke-33, tuqayyid bilafdhi salam alwarid fi sunnah. Biasakan menyampaikan salam itu dengan salam yang disebutkan di dalam sunnah. Yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, ya. Biasakan diqaid, diikat, ya. Wala yughni anhu kalimah sabahul khair. Dan jangan mencukupi dengan ucapan sabahul khair. Ya. Kalaupun misalkan dia harus mengucapkan itu, maka sampaikan pula salam. Sabahul khair, assalamualaikum, sabahul khair, begitu. Atau dengan ucapan ahlan wa marhaba. Setiap ketemu ahlan, marhaba, ya, tapi dia tidak menyampaikan salam. Biasakan kita menyampaikan salam. Assalamualaikum, ahlan wa marhaba, begitu, ya. Nah. Wa yumkin qauluha ba'da salam. Bisa jadi atau boleh ucapan tadi disampaikan ahlan wa marhaba atau sabahul khair, masaul khair, ya. Kalau bahasa kitanya selamat pagi, selamat sore, begitu, ya. itu setelah kita mengucapkan salam, begitu. Atau apa? Selamat datang, ya, ahlan wa sahlan. Nah, begitu. Bahasa Sundanya wilujeng sumping, begitu ya. Bahasa Indramayu apa? Indramayu. Hah? Apa? Oh gitu ya. Wilujeng rawuh, pakai wilujeng sama. Nah. Baik. 34 kun nadhifan fi madharika wa libasika. Kun nadhifan. Jadilah orang yang bersih. Fi madharika, di dalam penampilanmu, wa libasika, dan pakaian. Biasakan pakaian kita bersih, penampilan kita bersih, begitu. Ya. Nah. Jangan ahlu sunnah penampilannya seperti dukun, ya. Nah, rambut acak-acakan, tidak pernah disisir, ya, begitu. Nah, kemudian juga tidak bersih dan sebagainya. 35 ghayr syaibaka bil asfar awil ahmar. Ghayr, rubahlah ubanmu dengan warna kekuningan atau kemerahan. Wahzaris sawad, tetapi hati-hati dari warna hitam. Imtithalan li amlir Rasul SAW, dalam rangka memenuhi perintah Rasul SAW. Yang 36, tamassak bisunanir Rasul SAW, berpegang teguhlah dengan sunnahnya Rasul, sunnah-sunnah Rasul SAW. Hatta tadkhula fi qawlihi SAW, inna min waraikum ayyamus sabri lil mutamassiki fihinna bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Pegang teguhlah sunnah-sunnah Rasul SAW sampai engkau masuk ke dalam sabda Rasul, sampai engkau tergolong ke dalam sabda Rasul, di mana Rasul mengatakan, inna min waraikum ayyamus sabri, sesungguhnya di balik kalian ada masa-masa kesabaran, ada hari-hari kesabaran. Lil mutamassik fihinna, bagi orang yang berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Bima antum alaih, dengan apa yang kalian pegang, ajru khamsina minkum, mendapatkan pahala 50 dari kalian. Ya. Qalu ya Nabi Allah awa minhum, maka dikatakan wahai Nabi Allah, apakah termasuk dari mereka? Maksudnya wahai Nabi Allah, apakah mungkin apa yang dimaukan 50 dari mereka para sahabat, ya, dari mereka, dari apa, orang-orang yang berada setelah para sahabat. Qala bal minkum, dikatakan Nabi, bahkan dari kalian para sahabat. Begitu. Nah, hadis disahihkan oleh Syekh Labani dengan sawahidnya di dalam As-Sunnah. Yang terakhir 37, Allahumma rzuqnal amala bi kitabik wa sunnati nabiyyik warzuqna hubbahu wa tiba'ahu wa syafa'atahu. Nah. Baik, selesai sudah pembahasan kita. Selebihnya bait-bait syair, ya. Naam. Fa insyaallah ta'ala naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan pembacaan kitab Kutub Minasyama'il Muhammadiyah. Kita masuk pada kitab berikutnya tentang makarimul akhlak, ya. Seperti dalam bait syair dibawakan tentang makarim akhlak Nabi SAW. Nah, ada satu kutip, satu kitab kecil yang memang berasal dari muhadarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang kemudian dibukukan sehingga menjadi sebuah kutip, kitab kecil yang nafi'an jiddan, sangat bermanfaat sekali buku ini, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah tentang makarimul akhlak. Ya. Baik. Kita baca muqaddimah dari Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih ba'athahu Allahu ta'ala baina yaday sa'ah bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira fa ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa wafaqa Allahu man sha'a min 'ibadihi fastajaba li da'watihi wahtada bi hadihi wa khadala Allahu bi hikmatihi man sha'a min 'ibadihi fastakbara 'an ta'atihi wa kazzaba khabara wa 'anada amrahu fabaa bil khusrani wad dalalil mubin والضلال البعيد أما بعد سلانجتني فإنه يطيب لي في هذا اللقاء أن أتحدث عن الخلق الحسن kata Syekh sangat menggembirakan aku di dalam perjumpaan ini aku bisa berbicara tentang akhlak yang mulia wal khuluq kama yaqulu ahlul ilmi akhlak secara bahasa definisi akhlak ya menurut para ulama huwa suratul insan la ilaha illallah yang namanya akhlak itu adalah gambaran seseorang secara batin ya gambaran yang gambaran batiniah seseorang nah gitu ya jadi bahasa yang mudahnya gambaran batiniah seseorang. Kenapa li'anna lil insan suratain? Karena setiap insan itu memiliki dua gambaran. Dua penampakan. Kalau penampakan nanti dikira jin ya. Nah. Ada dua gambaran. Dua penampakan. Suratun zahirah itu penampakan yang lahiriah yang zahir yang terlihat ya wahia syaklu khilqatihi yaitu wujud bentuk fisiknya bentuk fisik seseorang allati ja'alallahu al-badana 'alaihi yang Allah telah menjadikan tubuh bagi dia untuk menggambarkan apa surah zahirah tadi. Penampakannya lahiriah tadi. Ya. Begitu. Wa kama na'lamu jami'an anna hadhihi surah zahirah minha ma huwa jamilun hasan. Sebagaimana kita tahu semua bahwasanya hadhihi surah zahirah penampakan lahiriah ini ada yang memang jamil hasan dalam bentuk tubuh yang indah dan tampan. Ya. Ada yang cantik dan tampan. Kalau bahasa kita cantik itu buat perempuan, tampan itu buat laki-laki, begitu ya. Nah, kalau yang banci enggak ada. Ya. Jadi enggak dikategorikan di sini. Baik. Ma huwa jamil wa hasan? Cantik atau tampan? Wa minha ma huwa qabihun sayyi'. Ada juga yang penampakannya secara lahiriah, secara tubuhnya, badannya itu badannya apa? Qabihun sayyi'. Buruk rupa dan jelek. Nah, begitu ya. Wa minha ma baina dzalik, ada di antaranya yang tengah-tengah. Tidak tampan, tidak juga jelek. Standar bahasa kitanya pasaran. Gitu ya. Iya kan? Tampangnya mau dibilang pas-pasan enggak enak. Jadi apa? Ini tampang pasaran. Nah, begitu ya. Maksudnya apa? Banyak yang seperti itu di pasar, ya. Baik. Nah, begitu ya. Wa kadzalika tanqasimu suratul batina ila surah hasanah wa ila surah sayyi'ah. Kalau bentuk rupa seperti itu kondisinya, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang di antara dua-duanya. Kata Syekh, demikian juga dengan bentuk atau tampilan secara batin. Ya, tampilan secara batin. Terbagi menjadi dua. Ila surah hasanah wa ila surah sayyi'ah. Ada yang gambarannya itu gambaran yang bagus. Tampilannya adalah tampilan yang bagus, tampilan batiniahnya. Ada yang buruk, jelek. Wa hadha ma yu'abbar anhu bil khuluq. Nah, tampilan batiniah inilah yang diistilahkan dengan akhlak. Begitu ya. Nah, jadi penampakan itu ada dua, penampakan yang lahiriah yaitu tubuh kita, ada yang batiniah yaitu akhlak kita. Begitu ya. Nah, makanya ada pepatah di pepatah kita apa? Gajah mati meninggalkan gading bentuk fisik ya. Sedangkan apa? Harimau mati meninggalkan belangnya. Begitu. Iya. Nah. Padahal belangnya pasti hilang ya kan? Nah, cuma apa? Terbayang belangnya harimau. Nah, begitu kan? Nah. Nah, demikian juga dengan akhlak. Maka kata Syekh, fal khuluq idan huwa suratul batinah. Berarti akhlak itu adalah penampakan batiniah. Penampakan batiniah. Allati tubi'al insanu 'alaiha. Yang setiap insan dia akan memiliki tabiat sesuai dengan akhlaknya. Nah, begitu ya. Seseorang itu akan memiliki tabiat. Tabiat itu apa? Berarti kebiasaannya. Begitu. Perilaku. Dia akan memiliki perilaku sesuai dengan akhlaknya. Berarti perilakunya ada yang baik, ada yang jelek, ya. Ada yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang itu apa? Kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Begitu ya. Nah. Begitu. Sehingga nah, tinggal nanti posisi kita di mana? Begitu. Iya. Posisi kita di mana? Persoalannya kata Syekh sekarang adalah wahyalil akhlaku jabalah amiktisabun. Apakah akhlak itu sifatnya jabalah? Lahiriah, ya, bawaan, bawaan dari sananya, bahasa kitanya, atau iktisab, atau memang bisa diusahakan, bisa dipelajari, bisa dilatih, begitu ya. Akhlak ini masuk kategori yang mana nih? Ya, kepribadian kita itu apakah memang lahiriahnya, sehingga kalau misalkan kita perangainya jelek, jelek, ketika ditanya kenapa sih kok kamu kayak gitu-gitu, apa sekali, jelek sekali, perangainya, perilakunya, sifatnya, udah dari sononya. Ha, kita lihat dulu dari mana ini, ya, kategori mana yang pas, yang pantas. Apakah memang akhlak itu bersifat jabalah, bawaan lahiriah, atau iktisab, memang bisa diusahakan? Fal jawab, kata Syekh, maka jawabannya adalah annal akhlaqa minha jabalah wa minha iktisabun bila syak. Maka akhlak itu ada yang sifatnya bawaan lahiriah dan ada yang memang diusahakan. Ya. Jadi akhlak itu ada yang memang bawaan lahiriah, sudah jadi, sudah garisan, ya, sudah sunnatullah. Begitu. Ada yang apa? Diusahakan. Kenapa kok bisa begitu? Fakama yakunul khuluq tabi'atun. Tabi'atan. Fa innahu qad yakunu kasban. Sebagaimana akhlak itu ada yang bersifat lahiriah, bawaan lahiriah, berarti ada juga akhlak yang bersifat diusahakan. Begitu ya. Hasil dari usaha. Kok bisa, bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan. Bima'na annal insan kama yakunu matbu'an alal khuluqil hasanil jamil. Dengan artian lain, bahwa setiap insan sebagaimana dia memiliki perilaku dengan sesuai dengan akhlak yang mulia, yang indah, faqad yahsulu 'alal khuluq an tariqil kasab wat tamrin. Ternyata akhlak yang mulia tadi juga bisa didapat dengan jalan berusaha dan melatih diri. Begitu. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu bisa diusahakan dan bisa dilatih. Ya. Biar tidak terlalu panjang, contohnya misalkan. Ada orang misalkan bawaan lahiriahnya sebetulnya dia itu bakhil, pelit misalkan. Ya. Tetapi begitu disampaikan hadis-hadis tentang keutamaan sedekah, tentang keutamaan infak fisabilillah, ya. Ganjarannya ini itu. Misalkan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Misalkan. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, dengan sanad yang sahih, dikatakan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Lihat. Punya rumah di surga, kita sudah kapling. Bagaimana caranya untuk bisa mengkapling rumah di surga? Bangun masjid. Akhirnya apa? Sepelit-pelitnya orang ini, begitu mendengar, begitu besarnya balasan dari amalan ini, apa yang dia lakukan? Dia akan keluarkan uangnya untuk apa? Bangun masjid. Iya. Mabum? Bisa dipahami ya? Nah, demikian. Demikian juga dengan orang yang paling malas misalkan. Malas. Senangnya tidur dari subuh sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib. Iya. Begitu dia tahu, dia dengar bahwa barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur, ya, dan 2 rakaat setelah duhur, maka Allah akan bangunkan dia satu rumah di surga. Yang tadinya malas-malesan, rajin, belum azan sudah datang. Supaya apa? Supaya bisa sholat sunnah qobliyah 4 rakaat sebelum duhur. Misalnya. Iya. Lihat. Berarti diusahakan atau dari lahirnya? Diusahakan. Iya. Karena awalnya dia malas. Begitu. Iya. Atau misalkan orang paling malas tadinya. Susah diajak sholat subuh. Iya. Kemudian kalau ditanya, apa sih keinginan kamu? Saya pengen jadi orang paling kaya. Berapa menurutmu orang yang terkaya? Orang yang punya uang berapa? Sekian miliar. Misalkan. Miliar-miliaran. Gitu. Kalau 1 juta miliar, masih kecil. Kan gitu ya? 100 miliar, masih kecil. 1000 miliar, masih kecil. Berarti apa paling besar? Miliar-miliaran. Karena di atasnya miliar, bingung hitungnya, ya. Taib. Taib. Kalau pengen menjadi orang yang paling kaya, berapa sih miliar-miliaran itu bisa untuk bangun apa dia? Bisa untuk beli apa? Segala macam bisa dibeli, kata dia. Bisa beli langit? Oh ya, gak bisa. Iya. Bisa beli seluruh isi bumi? Oh, gak bisa. Taib. Mau gak ditunjukkan yang lebih kaya dari itu? Apa? Kata Rasulullah SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan apa? Raq'atayl ghada khairum minad dunya wa ma fiha. Iya. Nah. Bahkan dalam lafaz lain, wa ma 'alaiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, bahkan yang ada di atasnya. Lihat. Berarti apa? Lebih apa? Baik dari dunia dan seisinya. Lah, miliaran tadi yang ngitungnya kita saja bingung, ya. Itu enggak bisa beli dunia, ya. Tapi sholat dua rakaat sebelum subuh, ini jauh lebih baik daripada ini. Berarti apa? Saya menjadi bisa menjadi orang yang terkaya ya, di alam semesta ini. Dengan apa? Dengan rajin sholat sebelum, dua rakaat sebelum subuh. Iya kan? Masih kecil 100 miliar. Terhitung duitnya, iya. 1000 miliar, masih kecil. Miliar-miliaran, masih kecil. Selama masih bisa dihitung, itu namanya nominal masih kecil. Yang besar itu yang sulit dihitung. Iya kan? Nah, apalagi masih bisa dihitung pakai tangan ya, tangan nggak jontor misalkan gitu. Nah, itu berarti masih sedikit duitnya, iya. Lah kalau sudah dunia seisinya, gimana ngitungnya, iya. Nah, kalkulator sampai jebol nggak kehitung. Begitu kan? Nah, maka apa? Ini. Akhirnya apa? Dia semangat sebelum subuh, sebelum azan subuh, dia sudah siap-siap. Sudah wudu, nanti nunggu. Begitu azan selesai, ya, dia jawab adanya, kemudian sholat dua rakaat, kemudian ke masjid, atau sebelum itu dia ke masjid, dia sholat dua rakaat sebelum sholat subuh. Nah, gitu ya. Nah, lihat. Maka kata Syekh, walidzalika qala Nabi SAW li Ashaj Abdul Qais. Oleh karenanya Nabi SAW beliau mengatakan kepada sahabat Ashaj Ibn Abdul Qais, inna fika khullatain yuhibbuhuma Allah. Sesungguhnya engkau wahai Ashaj ada dua perhiasan yang kedua-duanya itu sangat dicintai oleh Allah. Perhiasan apa di sini? Perhiasan batin. Perhiasan itu ada dua. Yang perhiasan lahiriah dengan perhiasan yang batiniah. Akhlak kita itu adalah perhiasan batiniah kita. Ya. Sebagaimana orang akan dikenang dengan perhiasannya, fulan terkenal. Kenapa? Karena kekayaannya. Tapi enggak kalah, si fulan juga terkenal. Kenapa? Karena akhlaknya. Betul? Iya, tadi gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Iya. Gajah mati meninggalkan gading ini mengungkapkan apa? Tentang orang yang memiliki apa? Akhlak yang mulia. Begitu kan? Nah, orang yang memiliki akhlak yang buruk dia diibaratkan dengan harimau yang mati meninggalkan belang. Begitu. Iya. Baik. Nah, kita tuh bukan sedang lagi belajar bahasa ini saya. Nah, kita kembali sini. Kata Rasulullah, "Inna fika khullatain." Engkau memiliki dua perhiasan. Wai Ashad. Yuhibbuhumallah. Yang kedua perhiasan itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Apa itu? Al-hilmu wal ana. Sikap hilm. Hilm ini banyak yang mengartikan dari para a'immah. Para ulama mengartikan banyak artinya, ya. Di antaranya Imam Nawawi rahimallahu taala dalam syarah Sahih Muslim dikatakan al-hilmu wal al-uqul, al-aqlu, kecerdasan. Al-hilm itu al-aqlu, kecerdasan. Sebagian yang lain mengatakan as-sabru, ya, kesabaran, ya. Nah, sebagian yang lainnya menyatakan az-zaka'u, kecerdikan. Jadi bukan hanya cerdas, tapi apa? Cerdik, bahasa kitanya, ya, beda. Nah, begitu. Al-hilm. Ada juga yang mengatakan kesabaran yang dibarengi dengan kelemah lembutan. Begitu. Ya. Wal ana. Kemudian sifat ana yaitu sifat at-ta'anni. Kehati-hatian. Ya, ini ghairu musta'jilin. Orang yang tidak tergesa-gesa. Itu orang yang memiliki sifat ana. Dua sifat ini, yang kedua-duanya dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Qala ya Rasulullah, kemudian Al-Ashaj Ibnu Abdul Qais penasaran beliau. Wa ya Rasulullah, ana atakhallaq bihima amillahu jabalani alaihima. Wa ya Rasulullah, apakah aku memang berakhlak seperti itu? Maksudnya apa? Aku yang mengusahakan supaya aku memiliki akhlak seperti itu? Atau memang Allah yang sudah mengkaruniakan kepadaku sejak lahir kedua sifat tersebut? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah lah yang telah menentukan atau memberikan kepadamu, mengkaruniakan kepadamu sifat, kedua sifat tersebut. Begitu. Dikaruniakan sejak lahir dua sifat tersebut. Ya. Kenapa bisa muncul hadis ini? Ya. Karena memang ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, kaumnya langsung bertemu Rasulullah SAW, saking senangnya, pengennya langsung ketemu, berdua datang ke dalam rumah, ya, masuk. Sedangkan Ashad tidak, dia tambatkan dulu untanya, dirapikan dulu, semuanya selesai satu-satu sama dia. Yang tadi untanya ditinggal-tinggal oleh apa kaumnya itu, sama dia diikatin satu-satu semua, ya. Cerdik, orang yang pandai, ya, juga ada kesabaran di situ. Kalau orang nggak sabar, tentunya apa? Punya aku sendiri aja, yang lain terserah, nanti pulang jalan kaki. Ya namanya unta kan bisa punya kaki, ya. Nah, bisa pergi kemana saja. Kalau nggak diikat, bisa lari. Maka Asyad cerdik dia. Nah ini namanya helm, ya. Cerdik, diikatkan dulu. Biar apa? Biar pulang nggak jalan kaki. Sudah jauh-jauh datang menemui Rasulullah SAW. Karena saking senangnya ketemu dengan Rasul apa? Kemudian tinggalkan untanya masuk ke dalam rumah. Ya, untuk menemui Rasulullah SAW. Tapi enggak, beliau ikat dulu. Begitu. Tenang, ya. Tidak tergesa-gesa. Begitu. Baru menemui Rasulullah SAW. Yang lain buru-buru. Pengen mengucapkan syahadah di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Kalau beliau tidak, tanya dulu. Apa? Apa yang dihasilkan, yang didapat setelah mengucapkan syahadah? Apa konsekuensinya? Begitu. Baik. Ketika dijawab seperti ini, bahwa dua sifat tersebut adalah sifat bawaan dari lahiriah yang Allah karuniakan kepada Ashaj. Maka kata Ashaj, qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khullataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan aku atas dua perilaku, dua perhiasan yang keduanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kata Syekh, fahada dalilun ala annal akhlaqal hamidatal fadilata takunu taba'an wa takunu tatabbu'an. Dengan pertanyaan Ashad ini menunjukkan bahwasanya apa? Akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, itu bisa berupa karunia dari sejak lahir, dan bisa juga berupa apa? Tatabbu'an, yang diusahakan. Begitu ya. Nah, lihat kecerdasan Ashad. Menanyakan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Iya. Kalau sudah dibilang, kamu punya akhlak yang mulia, sudah alhamdulillah, senang sudah. Ya. Tapi enggak tanya dulu, ini karena saya yang usahakan atau memang Allah yang berikan sejak lahir? Lihat. Pertanyaan orang yang cerdas, bukan? Ya. Cerdas orang ini. Cerdas sekali. Ya. Yang tidak terpikirkan oleh orang lain ketika apa? Mendapatkan pujian seperti itu. Kalau sudah dibilang, akhlakmu masya Allah bagus ini tuh, sudah alhamdulillah. Bahkan kalau orang kita cukup dengan mesem-mesemnya, jangan gitulah, kan begitu ya. Nah, sudah. Baik. Tapi ini tanya dulu. Ini karena bawaan dari lahir atau memang saya usahakan? Begitu. Apa bedanya? Nanti akan dibedakan, diterangkan oleh Syekh. Apa perbedaannya? Dan mana yang lebih utama? Baik. Maka kata Syekh, walakin at-tab' bila syak ahsan min at-tatabbu'. Akhlak mulia, akhlak yang terpuji yang didapat dari sejak lahir itu lebih baik daripada akhlak yang diusahakan. Itu. Walaupun sama-sama memiliki dua, sama-sama memiliki kebaikan ya masing-masingnya. Tetapi kalau misalkan dibandingkan, mana yang lebih baik? Yang mendapatkan dari sejak lahir. Kenapa kok bisa begitu? Apa alasannya? Li'annal khuluq idza kana tabi'iyan sara sijiyatan lil insan wa tabi'atan lahu. Karena akhlak yang didapat dari sejak lahir itu menjadi keistimewaan bagi setiap orang. Ya. Menjadi manqabah. Sijiyah. Ya ini manqabah. Perilaku yang baik yang terpuji. Ya. Wa tabi'atan lahu. Dan menjadi tabiat baginya. Perilaku baginya. La yahtajul fi mumarasatihi ila takalluf. Yang dia tidak perlu melatih dirinya dengan susah payah. Ya. Wala yahtaj ila mumarasatihi ila tasannu. Dia tidak perlu melatih dirinya untuk bersikap atau berperilaku dengan perilaku yang baik. Ya. Walakin hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Tetapi ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Orang yang akhlaknya baik dari sejak lahir. Ini gambaran saja ya. Untuk membedakannya. Kalau akhlaknya baik, bagus. Dibangunkan kapan saja. Dilihat mukanya enak. Iya. Coba dengan orang yang akhlaknya jelek. Memang dasarnya jelek. Dibangunkan nyamuk. Apa bangun-bangunin orang? Iya. Nah, lihat. Itu bedanya. Ya. Jangan kemudian kalian nanti di rumah ngetes ya. Istri kalian bangunkan. Dadakan tengah malam bangunkan. Yo marah ya. Nah. Ya kecuali kalau yang tadi yang memiliki akhlak yang memang dasarnya baik. Ya. Dibangunkan senyum dia nanti. Nah, begitu. Ya. Beda. Orang yang memang dari sejak lahir punya akhlak yang bagus. Kapanpun kita menuntut kebaikan dari dia, dapat. Ya, dapat. Kapan saja dapat. Beda dengan orang yang melatih dirinya untuk memiliki akhlak yang baik. Kalau lagi capek, lagi kesel, ya sudah kelihatan cemberutnya ya. Wah, aslinya kelihatan ini aslinya. Ya. Bahasa lainnya, sisi lain dari manusiawi dia, ya. Terlihat. Nah, gitu. Loh, kok kemarin baik sekali. Enak sekali. Kok sekarang gak enak ya? Nah, itu berarti apa? Memang kemarin itu lagi diusahakan. Nah, sayang sekarang itu lagi belum siap. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena dia butuh mumarosah. Butuh latihan. Iya. Butuh latihan. Begitu. Loh, gak gampang loh. Orang yang dari asalnya misalkan emosional, iya. Kemudian datang sebuah masalah yang membuat dia emosi, iya kan? Untuk nahannya tuh setengah mati, muka sudah hitam, ya legam, nahan marah. Ternyata apa? Ini orang kok nggak ngertiin kalau aku sedang marah, iya. Bikin tingkah yang bikin marah lagi. Nah, akhirnya apa? Keluar aslinya, gitu ya. Tapi kalau orang yang memang dari dasarnya memang lahiriahnya baik. Dibikin marah apa terserah. Tenang aja ya. Adem sudah. Enggak ada. Apa watak-watak seperti itu enggak ada. Subhanallah. Nah ini sisi kenapa dikatakan oleh Syekh ahsan. Iya, lebih baik orangnya mendapatkan apa? Akhlak yang seperti ini dari sejak lahir daripada yang butuh latihan tadi. Nah. Ya. Begitu. Sehingga kata Syekh, "Wa man hurima hadza ay man hurima al-khuluq an sabili tatab'a an sabili tab'a." Barang siapa yang mahrum terhalangi untuk mendapatkan ini, artinya tidak mendapatkan akhlak yang mulia dari sejak lahir, fa innahu yumkinuhu ayanaluhu an sabili tatabbu', boleh jadi dia memiliki akhlak yang mulia itu dari jalan apa? Tatabbu', berusaha ya untuk berperilaku baik. Wa dzalika bitamrin wal mumarasah, yang demikian itu bisa dia dapatkan dengan cara latihan, berlatih sabar, kan begitu ya, berlatih tidak emosi, iya kan, nah, butuh latihan begitu kan. Nah, berlatih untuk apa, tenang menghadapi masalah, butuh latihan orang yang seperti ini. Wal mumarasah, dan butuh murak mumarasah, kebiasaan, dibiasakan untuk bisa seperti itu. Iya. Nah, demikian. Kama sanadzkuruhu insyaallah taala fima ba'du. Sebagaimana nanti yang akan kami sebutkan kata Syekh insyaallah pada pembahasan berikutnya. Baik. Wa huna masalah. Nah, mulai dari sini muncul satu problem lagi, satu masalah lagi. Wa hiya ayyuhuma afdal. Problemnya, masalahnya sekarang, mana dari dua bentuk akhlak tadi yang lebih utama, yang afdal mana? Ya. Rajulun jubila ala khuluqin hamid. Apakah yang lebih utama orang yang memiliki, orang yang dikaruniai akhlak yang terpuji dari sejak lahir? Wa rajulun yujahid nafsahu ala takhluq bihi. Atau orang yang berjihad, berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya memiliki akhlak yang mulia. Mana yang lebih utama? Fa ayyuhuma a'la manzilatan wa a'dham ajran. Mana di antara keduanya yang lebih tinggi kedudukannya dan derajatnya? Dan mana yang lebih besar pahalanya? Begitu. Iya. Baik. Wa naqulu jawaban ala hadhihi al-mas'alah, kata Syekh, kami katakan sebagai jawaban terhadap persoalan ini, innahu la syakka anna alladhi jubila 'ala al-khuluq akmal. Tidak diragukan, kata Syekh, bahwa orang yang dikaruniakan mendapatkan akhlak yang mulia dari sejak lahir itu akmal, lebih sempurna. Lebih sempurna. Orang yang lebih sempurna. Dari sisi apa lebih sempurnanya? Min haythi takhluqih bidalik. Boleh juga dibaca min haythu. Mabnina ala dham. Iya. Dari sisi akhlak yang dia miliki tersebut. Jadi sisi sempurnanya adalah sisi akhlaknya, bukan sisi fisiknya, begitu ya. Kalau fisiknya mungkin sama-sama sempurna semua. Punya mata dua, ya. Hidung satu, lubang dua. Punya telinga dua, ya kan? Punya mulut satu, bibir dua, begitu kan? Nah, sama. Baik. Punya tangan kanan kiri dua, ya, satu-satu maksudnya. Kaki juga kanan kiri. Nah. Sama dia. Au min hayth wujudul khuluq fi, atau dari sisi adanya akhlak tersebut pada diri orang tersebut. Ya. Kenapa? Li'annahu la yahtaj ila ana. Karena orang yang seperti ini dianggap lebih sempurna karena dia tidak butuh kepada ana, kepada usaha yang meletihkan. Ya. Wala masyaqqah, dan tidak butuh kepada upaya yang bersusah payah untuk dia dapatkan. Nah. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatin wal amakin. Dan akhlak tersebut tidak akan hilang di beberapa tempat dan di beberapa kesempatan. Gitu. Artinya apa? Kita akan mendapatkan akhlak yang mulia dari orang tersebut kapanpun juga. Nah, tadi ya yang saya gambarkan. Orang yang dasarnya akhlaknya baik, mau kita ganggu saat apa dia tidur, saat dia terjaga, itu tetap perlakuannya baik sama kita. Ya. Tapi kalau kita punya kebutuhan, misalkan kita sedang butuh sama orang, ternyata kita menyampaikan kebutuhan kita, hajat kita di saat dia sedang tidur. Terkadang apa? Marah dia. Iya. Nah, berarti apa? Aslinya ini. Yang kemarin itu diusahakan. Nah, begitu ya. Nah. Atau kita merasakan kemarin baik sekali, kok hari ini tidak ya? Nah, itu. Tapi kalau orang yang memang dari lahir dia mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala berupa akhlak yang mulia, kemarin, sekarang, besok akan datang, sama. Enggak kenal tempat, enggak kenal waktu. Kita akan mendapatkan akhlak yang mulia pada diri dia. Makanya kata Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan apa? Ma ra'ani Rasulullah SAW illa mutabassiman. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW kecuali dalam keadaan apa? Dia tersenyum. Gitu. Artinya apa? Kapan saja mau ketemu pasti tersenyum. Kenapa? Karena ini. Ya. Akhlak yang Allah berikan dari sejak lahir. Begitu. Nah. Beda dengan yang lain. Terkadang bisa marah hari ini, terkadang besok bisa baik, terkadang besok lagi marah, terkadang begitu. Ya, beda-beda. Nah, sehingga kata Syekh, la yafutuhu fi ba'dil mawatin wala amakin. Akhlak yang baik, yang mulia tadi, tidak akan hilang, tidak akan sirna pada sebagian tempat dan kesempatan. Id anna husnal khuluqi fihi sijjiyah wa taba'un. Karena akhlak yang mulia pada orang tersebut sudah menjadi sijjiyah, sudah menjadi apa? Bawaannya, bahasa kita. Bawaan yang baik. Sudah menjadi tabiatnya. Begitu, perilakunya. Fa huwa fi ayyi waqtin talqahu tajidhu hul hasanal khuluq. Sehingga kapanpun juga engkau dapatkan dia, engkau temui dia, engkau akan dapatkan dia dalam keadaan hasanal khuluq, memiliki akhlak yang baik. Wa fi ayyi makanin talqahu tajidhu hasanal khuluq. Di tempat manapun juga kamu menemukan dia, berjumpa dengannya, engkau akan temukan dia dalam keadaan memiliki akhlak yang baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajidhu hasanal khuluq. Bahkan dalam kondisi apapun juga engkau akan temukan dia dalam keadaan akhlaknya baik. Fa huwa min hadhihi an-nahiyah akmalu bila syak. Maka dari sisi ini orang tersebut lebih sempurna tanpa diragukan lagi. Ya, lebih sempurna. Begitu. Wa amal khuluq alladhi yakunu bitatabbu'. Adapun akhlak yang dimiliki berdasarkan tatabbu', berasal dari usaha dia bil mu'alajah Apakah dengan jalan dia berusaha keras untuk mengobati, mengalahkan akhlak buruknya? Wal mumarasah, dengan terus berlatih, awit tamrin ataupun latihan. Fal insan yujar alaih min jihati mujahadin nafsih. Maka setiap insan dengan usahanya tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi usaha dia memerangi atau mujahadah nafsihi, berperang melawan hawa nafsunya. Iya, begitu. Dia tetap mendapatkan pahala. Artinya apa? Sama-sama punya kebaikan, keutamaan. Iya. Tetapi mana yang lebih sempurna? Yang lebih sempurna yang memiliki akhlak dari sejak lahir. Begitu. Iya. Nah. Baik. Sehingga lakinahu min hais kamalul khuluq anqasu bikathir minal qismil awal. Akan tetapi dari sisi kesempurnaan akhlaknya, maka dia lebih kurang, ya, atau dia masih kalah banyak dari kelompok yang pertama tadi. Begitu. Fa idza ruziqal insanu khuluqaini jami'an. Tapi kalau misalkan ada orang yang apa? Dari lahiriahnya memang baik, akhlaknya sudah bagus, ditambah dia kenal agama. Wah, bagaimana ini? Ya. Kalau seandainya ada orang yang diberi rizki dengan dua jenis akhlak ini, taba'an wa tatabbu'an, dari lahiriah, dan dia juga mengusahakannya, kana dzalika akmal. Orang yang seperti jauh lebih sempurna lagi. Nah, gitu ya. Dua-duanya dia dapat. Dia miliki akhlak yang mulia dari sejak lahir, dia punya juga, dia mengusahakan untuk terus melatih dirinya supaya apa? Berakhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak mulia yang dia dapatkan dari sejak lahir bisa rusak ketika apa? Ketika tidak dijaga. Begitu. Iya. Dulu konon dia baik, gini, ternyata apa? Begitu bergaul dengan orang yang berpenyakit, yang rusak akhlaknya, akhir apa? Terbawa rusak akhlaknya juga. Iya kan? Yang demikian tidak dipungkiri. Banyak ya terjadi. Begitu. Nah, sehingga dari sini, dari sisi akhlak manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Dari sini, manusia terbagi menjadi 4 kelompok dari sisi akhlak ini. Siapa kelompok pertama? Kelompok pertama adalah man hurima husnul khuluq. Orang-orang yang terhalangi mendapatkan akhlak yang mulia. Na'udzubillah wa nasallahu safia, ya. Ini. Kelompok yang kedua, man jubila alaihi. Orang yang dikaruniai akhlak yang mulia, walakinnahu iqtasara 'alal jabalah. Akan tetapi hanya sebatas akhlak yang bawaannya saja. Dia tidak mau menjaganya, dia tidak mau melatihnya. Yang satu hari bisa jadi akan rusak. Iya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub. Orang yang dikaruniakan akhlak yang mulia dari sejak lahir, dan dia juga bertambah akhlak mulianya dengan usahanya. Dia jaga, dia dalami agama, sehingga tambah memiliki akhlak yang mulia. Ya. Makanya kita tambah ngaji itu bukan akhlaknya tambah jelek. Ya. Tapi seharusnya apa? Tambah baik. Yang tadinya enggak punya akhlak yang mulia sejak apa? Akhlak mulia bawaan, itu akan memiliki akhlak mulia takasuban. Nah, begitu ya. Nah, kalau yang sudah punya dari sejak bawaan, sejak lahir, akhlak yang mulia akan bertambah ketika dia mempelajari agama. Begitu. Dia akan terus melatih. Begitu. masuk pada kelompok yang ketiga ini. Kelompok yang keempat, wa malam yujbal. Orang-orang yang tidak diberikan, tidak dikaruniai akhlak yang mulia dari sejak lahir. Lakinnahu akhadahu bitakassub. Tetapi dia bisa mendapatkan akhlak yang mulia dengan jalan apa? Takassub, mengusahakan, melatih diri. Begitu. Ya. Nah. Yang tadinya sama orang tua kasar, ketika disampaikan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, laisa minna man lam yahqiru apa? Malam yahri yahqiru sa'a ya. Yahtarimu saghirana, ya. Nah. Malam yarhamu saghirana wala yahtarimu kabirana, kata Rasulullah SAW. Atau maqal sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk dari golonganku orang yang tidak bisa merahmati, mengasihi, menyayangi orang yang lebih kecil darinya, orang yang lebih muda darinya, dan juga orang yang tidak ihtiram, tidak memuliakan orang yang tua dari dirinya, yang lebih tua dari dirinya. Begitu. Ya. Nah, ini. Ketika didengar hadis itu, dia akan berusaha ya memuliakan orang yang lebih tua darinya. Siapapun juga. Dia berupaya untuk bertutur kata lembut, baik, ya. Nah, ditahan walaupun menjengkelkan, dia tetap nahan. Iya. Begitu. Kalau perlu gigit garam, gigit garam. Iya. Asem ini. Iya. Orang tua kok gini asem ya bahasanya gitu. Bahasa jininya gitu ya. Kurang asem kan gitu ya. Kalau dongkol gitu kan ngomongnya ya. Nah. Ini orang tua kurang asem ya. Kurang asem kasih garam aja biar asin. Iya. Kan enak ya. Berubah. Gigit garam. Walaupun harus gigit garam. Dia tahan. Iya. Sabar, sabar, orang tua sabar. Begitu, ya. Padahal apa? Dulu gak gitu. Kalau orang tuanya sedikit melakukan kesalahan, marah dia, ya. Jengkel dia. Dia keluarkan kalimat-kalimat kasar. Begitu, ya. Kalau perlu kebon binatang semua masuk ke dalam mulutnya. Kan begitu, ya. Nah, ya. Apalagi Cirebon Indramayu sudah terkenal, ya. Nah, paling gampang mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, ya. Orang gak salah saja, orang masih dipanggilnya dengan bahasa begitu, ya. Nah, begitu. Nah, ini. Sudah saking apa mewabahnya, begitu, ya. Nah, bukan terbiasanya, wabah, gitu, ya. Nah, ini perkara yang buruk. Nah, jangan dikatakan sudah terbiasa yang seperti itu. Tapi ini sudah mewabah, begitu, ya. Nah, demikian. Ya. Hai, apalagi namanya bahasa-bahasa maaf-maaf, bahasa-bahasa kernet, ya. Nah, sudah terbiasa di telinga orang pantura, ya. Nah, maka apa? Yang seperti itu, hati-hati. Ketika kita sudah tahu seperti ini, klasifikasi, pengelompokan dari orang-orang, nah, kita berada di mana? Dari empat kelompok ini. Iya. Apakah kita na'udzubillah masuk kepada kelompok yang pertama? Man hurima, ya, orang yang mahrum, yang terhalangi dari akhlak yang mulia, atau kelompok yang kedua? Ya. Nah, kita punya akhlak yang mulia tetapi kita tidak bisa menjaga, sudah. Cukup itu saja. Dari lahir sudah memiliki akhlak yang mulia, lama-lama rusak kalau tidak dijaga. Ya. Atau kita kelompok yang ketiga, walhamdulillah kalau sampai pada kelompok yang ketiga. Ya, walaupun kelompok yang kedua juga, alhamdulillah kita tinggal berusaha melatihnya, ya, begitu, menjaganya. Nah, atau kelompok yang terakhir, paling tidak, mungkin dulu kita jelek akhlak kita, mungkin dulu kita perangai kita buruk, ya, tapi setelah belajar agama semakin baik, semakin santun, tutur katanya, ya, perilakunya, pergaulannya, begitu, ya. Nah, nasallahu alaihi. Begitu. Falhasil, kata Syekh, binisbah li husnil khuluq anna man jubila alaihi fa huwa akmal. Kesimpulannya, ditinjau dari sisi akhlak yang mulia ini, orang yang mendapatkan akhlak yang mulia dari sejak lahir, maka itu yang lebih sempurna. Wa amman min haitsul mu'anah wal masyaqqah fi tahsili husnil khuluq fa inna man akhadahu an tariqit takassub falahu ajrul mujahadah. Adapun orang yang dari sisi mu'anah wal masyaqqah, dari sisi kesulitan, keletihan untuk mendapatkan atau memiliki akhlak yang mulia, maka ketika dia mendapatkan akhlak yang mulia dari jalan ini, dari jalan usaha ini, ya, maka dia akan mendapatkan pahala mujahadah. Ya. Orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, begitu ya. Nah, demikian. Ya. Nah. Hal hunaka akhlaqun laysat fil Quran wa sunnah? Apakah di sana akhlak yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Wa masabil ila ma'rifatiha? Dan bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui bahwasanya itu akhlak terpuji yang bersumber, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak ada? Begitu ya. Ini akhlak yang memang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah, ya, atau tidak? Begitu. Maka fa insyaallah taala akan kita jawab nanti pada kesempatan yang akan datang, begitu ya. Ila huna, sampai di sini pembicaraan kita. Enakan kalau bikin penasaran ya. Nah, begitu. Jadi sampai di sini pembicaraan kita, fa insyaallah nanti kita akan lanjut pada kesempatan akan datang bi iznillahi taala. Wallahu a'lam bissawab. والعفو منكم على التقصير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا حفظكم الله